Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayadihillahu falamudillalah ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai pada babul mahabbah, bab tentang masalah mahabbah. Sekali lagi bahwa al-mahabbah adalah rasa cinta, dan ini termasuk daripada arkanul ibadah, sehingga seorang muslim hendaklah memiliki al-mahabbah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah azza wa jal. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai tentang aqsamul mahabbah. Mahabbah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kemarin yaitu mahabbah ibadah, cinta berbentuk ibadah, yang ini harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah harus lebih dicintai dari selainnya. Maka barang siapa yang memberikan al-mahabbah yang khasah, yang seharusnya diberikan kepada Allah lalu dia berikan kepada selain Allah, maka ini terjatuh kepada syirk al-mahabbah, syirkul mahabbah. Yang kedua telah disebutkan bahwa al-mahabbah laisat bi'ibadah fi zatiha, pada zatnya dia bukan ibadah, akan berubah menjadi ibadah sesuai dengan niatnya. Sebutkan kemarin bahwa ada yang namanya mencintai mahabbah al-isfaq warahmah, mencintainya seorang ayah terhadap anak, mencintainya seorang barakallahu fik ijlal wa ta'zim, seorang anak menghormati mencintai bapaknya, ataupun mencintai yang sifatnya mubah. Itu namanya mahabbah tabi'iyah. Semua itu akan berubah menjadi sebuah ibadah apabila iqtarona biha, ayyata'abbada lillahi bihadal hub. Apabila diikutkan rasa cintanya ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kemarin seorang anak mencintai bapak ibunya dalam rangka menjalankan birrul walidain, maka kecintaan dia terhadap orang tuanya karena diniati birrul walidain berubahlah menjadi ibadah. Demikian pula barakallahu fikum, seorang dia melakukan mahabbah tabi'iyah, makan, minum, mencintai tempat tinggal, kalau tujuannya ista'anah ala ibadah, sarat ibadah. Kalau mencintai itu semuanya dalam rangka tujuannya adalah isti'anah, menjadikan sebab tertolongnya dia, terbantunya dia dalam beribadah, maka jadilah itu ibadah. Walaupun asalnya tabi'iyah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai istri, mencintai at-tib, minyak wangi, telah diberikan oleh Allah rasa cinta padanya, hubbi balin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa wat-tib. Disebutkan dalam hadis akhrajahu, yang dikeluarkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani, telah dijadikan kepada Nabi SAW rasa cinta kepada istri dan minyak wangi. Ini perkara dunia. Namun ketika dalam rangka untuk mencari masalih, kemaslahatan yang azimah, maka itu menjadi sebab ibadah. Barakallahu fikum. Yang kembali kepada kesimpulan dalam hadis, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kata Nabi SAW, amalan-amalan itu tergantung niat. Dan masing-masing orang, apa yang dia niatkan. Apa tujuannya Anda melakukan suatu perkara walaupun asalnya perkara yang sifatnya tabi'iyah tadi, kalau diniatkan dalam rangka isti'anah ala ibadatillah, maka baru berubah menjadi ibadah. Juga dalil berikutnya kata ulama, inna ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Sesungguhnya perkara yang tidak akan sempurna dari sebuah kewajiban kecuali dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Barakallahu fikum. Kenapa? Mereka para ulama mengatakan, al-wasail laha ahkamun, ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum yang dimaksud. Kalau Anda memakan suatu makanan dalam rangka untuk menjalankan kewajiban, maka barakallahu fikum, yang tadinya mubah dengan sebab yang mubah itu menjadi wajib. Wa hadza amrun muttafaq alaihi, dan ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama rahimahumullahu jami'a. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah hidupnya untuk selalu membangun niat yang baik dalam rangka taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Termasuk talabul ilmi. Tidak mungkin seorang beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Maka kalau begitu menuntut ilmu menjadi wajib bagi dia. Kalau dia tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal agamanya, padahal itu wajib untuk dikenal. Maka wajib anda belajar. Talabul ilm, faridah, ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu akan menjadi wajib ketika anda diperintahkan sesuatu yang wajib. Salat bagi anda wajib, 5 waktu. Maka anda harus tahu bagaimana salat yang wajib tadi. Maka untuk bisa mengetahui hukum salat yang benar harus talabul ilm. Karena itu talabul ilm bagi anda wajib hukumnya. Kalau tidak mau belajar anda berdosa. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Barakallahu fik. Maka demikian penjelasan beberapa faedah dari aqsamul mahabbah, dan kita masuk pada ayat atau dalil tentang mahabbah. Ayat yang pertama dibawakan oleh Syekhul Islam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, qauluhu ta'ala wa minan nas, dan ada sebagian manusia, mayattakhidhu min dunillah, yang menjadikan dari selain Allah andada, sebagai tandingan, andada sebagai nid, jam'u nid, wa huwa syabih wan nadhir, sebagai tandingan yang diserupakan dengan Allah, sebagai nadhir, sebagai perbandingan dengan Allah. Yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubillah, sebagaimana halnya mencintai Allah Azza wa Jal. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, maka mereka asyaddu hubba, lebih besar rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada mereka orang-orang musyrik yang mereka mengakui rububiyah, mengaku mencintai Allah tapi masih mencintai selain Allah sebagai tandingan. Adapun orang mukmin muwahid, maka dia lebih mencintai Allah daripada selainnya. Ayat ini diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa minan nas, min dalam ayat disebut tab'idiyah, sebagian manusia. Ma majrurun wa majruruha khabar muqaddam, may yattakhidu mubtada muakhar. Wa minan nas may yattakhidu, ada orang yang menjadikan sebagai mubtada muakhar apa yang dijadikan oleh mereka andada, andad jam'u nid, wa huwa syabih wan nadhir, sesuatu yang diserupakan sebagai sesuatu yang dijadikan tandingan, nid namanya. Sebagaimana hadis ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ini adalah kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendakmu Muhammad. Apa kata Nabi? "Aja'altani niddan." Apakah engkau hendak menjadikan saya sebagai nid? Apa nid? Tandingan yang serupa dengan Allah. Bal masya Allah wahdah, kehendak itu hanya milik Allah saja. Fakul, maka kalau kamu ingin mengatakan, Masya Allah, summa syi'ta. Ini kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Tidak boleh disamakan. Itu namanya need. Sebagian manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai andad. Yuhibbunahum. Yuhibbunahum ay fi kaifiyatihi wa naw'ih. Mereka mencintai. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Naam kahubbillahi, sebagaimana mencintai Allah. Artinya, mencintai Allah fi kaifiyatihi wa naw'i. Dalam jenis dan caranya. Kaifiyah, cara mencintainya dan jenis mencintainya. Artinya, فَالنَّوْعَ يُحِبَّ غَيْرَ اللَّهِ مَحَبَّةُ ibadah. Maka jenis cinta, yaitu mencintai selain Allah, sebagai bentuk cinta ibadah. Berarti ini adalah orang-orang musyrikin, yang mereka mencintai selain Allah. وَالْكَيْفِيَّةِ, adapun yang dimaksud cara mencintainya, ayuhibbahu kamahabbatillah au asyad, artinya dia mencintainya, mencintai berhala sebagaimana mencintai Allah, au asyad. Hatta inna ba'dahum, sampai sebagian mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang dijadikan tandingan, yang mereka cintai tentunya, yu'azimu mahbubahu wa yughar lahu aksar mimma yu'azimullah wa yugharu lillah. Sampai-sampai ada orang yang mengagungkan apa yang mahbubah, dicintai, wa yughar, dan cemburu dengan apa yang dicintai akthar, lebih besar. Mimma yu'azimullah, daripada mengagungkan Allah dan cemburu karena Allah. Ayuhannas, orang yang di hatinya ada kecintaan kepada Allah dalam tauhid rububiyah, mengakui adanya Allah, tetapi masih menjadikan uluhiyahnya kepada selain Allah. Ketika berhalanya itu dikatakan ini adalah sesembahan yang batil, mereka akan marah. Mereka akan cemburu. Berhalanya itu dicaci maki. Perhatikan di sini bahwa orang musyrik mencintai berhalanya. Cemburu mereka. Ketika Bilal meludahi Hubal, karena batu disembah orang musyrik, maka marahlah orang-orang besar dan kemudian menangkap Bilal dan disiksa. Kenapa marah? Karena ada rasa cinta. Kenapa mereka marah? Karena cemburu kepada siapa? Berhalanya. Demikianlah kecintaan mereka kepada selain Allah, sama halnya mencintai Allah atau lebih cemburu kepada berhalanya. Barakallahu fik. Falau kila, kalau seandainya dikatakan, ihlif billah, bersumpahlah kamu pakai nama Allah, wallahi saja. Al-halaf, yang namanya bersumpah, wa huwa kadhibun wa lam yubali, dan dia berdusta. Dia akan bersumpah dan dia berdusta, namun wa lam yubali, tidak peduli. Walau kila ihlif bin nid, bersumpahlah kamu dengan nama berhala, lam yahlif, tidak berani bersumpah. Disuruh bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tapi dusta, dia tidak takut. Tapi giliran bersumpah, saya bersumpah atas nama Abdul Qadir Jailani dan keluhurannya. Kalau dia berdusta, tidak berani. Kenapa? Karena di hatinya lebih besar sesembahan dari selain Allah daripada Allah Rabbul Alamin. Maka kalau begitu, wahada syirkun akbar. Inilah yang namanya syirik dalam mahabbah, dan ini syirik akbar. Karena dia akan mengagungkan selain Allah. Ketika kuburan syekh ini dikena bom, marah mereka. Kenapa? Karena biasa untuk dimintai barokahnya. Dijadikan sebagai sebab untuk mendatangkan pertolongan, kata mereka. Mereka marah. Kenapa marah? Bukan karena dihancurkan, karena semata-mata dihancurkan, namun karena punya keyakinan, kecemburuan terhadap berhalanya. Oleh karena itu, barakallahu fik, adapun orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang mukmin lebih besar cintanya kepada Allah, kecemburuannya lebih tinggi daripada orang musyrik, cemburu terhadap berhalanya. Kalau Allah dihinakan, kita marah. Kalau Al-Quran dihinakan, kita jengkel dan marah. Karena kalamullah, kalam yang suci, sebagai bentuk cinta dan cemburu. Itulah cinta menimbulkan kecemburuan terhadap apa yang dicintai. Oleh karena itu, seorang muslim harus memiliki cemburu yang besar terhadap agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi bertanya kepada Sa'ad, ya Sa'ad, bagaimana Sa'ad kalau istrimu berjalan dengan laki-laki lain? Sa'adrib unuqah, saya akan pegal leher. Cemburu. Maka Nabi mengatakan, atajabun min ghirati Sa'ad. Apa kamu kagum dengan kecemburuannya Sa'ad? Apa kamu kagum dengan kecemburuan Sa'ad terhadap istrinya? Wallahi ana akhyar minhu. Demi Allah, saya lebih cemburu kepada kalian daripada Sa'ad cemburu terhadap istrinya. Wallahu akhyar minni. Allah lebih cemburu daripada saya. Barakallahu fikum, itulah cemburu karena Allah. Itulah kecintaan yang tinggi karena Allah. Maka ahlus sunnah yang mereka berjalan di atas manhaj salafuna salih akan muncul cemburu. Ketika sunnah, ketika tauhid itu dihinakan dan dilecehkan oleh manusia. Ketika Allah Rabbul Alamin disekutukan oleh manusia, dia akan cemburu. Demikianlah seharusnya. Semakin besar cinta terhadap Allah Ta'ala, semakin besar rasa cemburunya. Maka kata Syekh, wa qauluhu, adapun firman Allah Ta'ala, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagian manusia ada yang mencintai selain Allah, sebagaimana mencintai Allah. Apa maksudnya? Lil mufassirin fiha qawlan. Para ahli tafsir ada dua pendapat. Yang pertama, annaha ala zahiriha, bahwasanya maknanya seperti yang nampak dari kalimat itu secara zahir. Maksudnya, wa annaha mudhafatun ila maf'uliha, bahwasanya itu disandarkan kepada maf'ulnya yang dicintai. Artinya, yuhibbunahum kahubbihim lillah. mereka mencintai berhala itu sebagaimana mereka mencintai karena Allah. Wal makna artinya yuhibbuna hadhil andad, mereka orang musyrik mencintai berhala-berhala ini kama habbatillah, seperti halnya mencintai Allah. Berarti mereka mencintai berhala juga mencintai Allah. Sama-sama mencintai Allah, mencintai kesyirikan. Ini makna yang pertama. Sehingga kalau begitu, fayaja'alunaha syuraka'a lillah fil mahabbah. Berarti maknanya, mereka menjadikannya berhala-berhala itu sekutu bagi Allah di dalam mahabbah. Berarti mereka syirik dalam mahabbah. Mencintai Allah juga mencintai berhala. Naam. Walakin, tetapi walaupun orang musyrik mencintai berhala juga mencintai Allah, lakin tetapi ketahui alladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang mukmin lebih cinta kepada Allah. Tidak ada kesyirikan min haula, daripada orang musyrik mereka mencintai Allah. Wa hadza huwa shawab, dan ini yang benar. Dan ini yang benar tafsirnya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam penjelasannya, bahwa orang musyrik mencintai berhala, mencintai Allah dalam rububiyah, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam hal beribadah kepada Allah. Mereka punya rasa cinta kepada Allah. Sampai Ka'bah, Baitullah, yang dibangun oleh orang musyrik pada asalnya ketika Fathu Mekah, bukan pada maqamnya. Dan Nabi SAW diingatkan, ini bukan pada maqamnya, perlu dirubah. Sebagaimana bangunan yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Namun, Nabi SAW tidak langsung membongkar Ka'bah. Memperbaiki Ka'bah. Kenapa? Karena orang musyrik juga mengagungkan Ka'bah. Kalau seandainya Ka'bah langsung dibongkar, mereka akan marah. Maka Nabi menjaga maslahat yang lebih besar. Apa itu? Masuknya mereka ke dalam Islam. Dan langsung dibongkar bangunan Ka'bah, walaupun tidak pada tempatnya ketika bangun. Kenapa? Khawatir. Karena orang musyrik jahiliyah masih ada rasa cinta kepada apa? Ka'bah. Tetapi orang musyrik barakallahu fikum, walaupun mencintai Ka'bah, ternyata di sekitar Ka'bah dipasang berhala. Mereka berdoa kepada berhala tersebut dan mereka marah. Ketika Nabi mengatakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah wa hum yastakbirun. Kalau mereka dikatakan ucapkan la ilaha illallah, wa hum mustakbirun, mereka sombong, menolak. Wa qalu a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apa kami harus meninggalkan berhala kami yang kami cintai tentunya, li sya'irin majnun, hanya karena mengikuti penyair gila? Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu orang jahiliyah, orang musyrik mencintai berhala. Namun orang mukmin lebih besar rasa cintanya. Sehingga mereka rela mengorbankan nyawanya. Mereka rela mengorbankan hartanya demi membela apa yang dicintai. Barakallahu fiik. Sebagaimana orang-orang musyrik juga berkorban membela agamanya dengan hartanya dan jiwanya. Tapi mereka lemah. Karena cintanya bukan sebab mencintai Allah, mencintai perkara kesyirikan, lemah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, orang mukmin lebih besar cintanya kepada Allah daripada orang musyrik mencintai berhala. Al-Thani, tafsir yang kedua, annal ma'na ka hubbillahi sadiru minal mu'minin. Arti yang kedua, bahwa makna sebagaimana mencintai Allah yang muncul dari orang mukmin. Ai kahubil mukminin lillah, sebagaimana mencintainya orang mukmin kepada Allah. Berarti fayuhibuna hadhil andad kama yuhibunal mukminun Allah. Mereka mencintai berhala sebagaimana orang mukmin mencintai Allah azza wajalla. Wahada wa inihtal malahu lafdu lakina siyak ya'bah. Dan ini sekalipun lafadnya bisa dibawa kepada tafsir seperti ini, walakin siyak kalimat menolaknya. Li'anahu lau kana al-ma'na dhalik lakana munaqiba liqaulihi ta'ala fima ba'd, akan bertentangan dengan ucapan kalimat sesudahnya, walladzina amanu asyadu hubban lillah. Adapun orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah, wa kanat mahabbatul mu'minin lillahi asyad, li'annaha mahabbatun fiha syirk, laisa fiha syirkun, karena cintanya orang mukmin kepada Allah tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Adapun orang musyrik, walaupun mereka mencintai Allah, karena mereka ada kesyirikan, sehingga tidak ikhlas. Mahabbatul mu'minina asyaddu min hubbiha ula'i lillah, sehingga cintanya orang mukmin lebih besar cintanya daripada kecintaan mereka kepada Allah. Fa in qila. Nah, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Su'ara, ketika orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka, tallahi inna kunna la fi dhalalim mubin, demi Allah, sesungguhnya kami di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Id nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, berhala, birabbil alamin, dengan Rabbul alamin. Surat Asy-Syu'ara 97-98. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa orang tersebut dimasukkan neraka dalam keadaan sesat yang nyata. Kenapa? Ibnu sawikum. Ketika kami di dunia menyamakan kalian, yakni para berhala, bi rabbil alamin, dengan Allah Rabbul alamin. Yang dimaksud menyamakan di sini fil mahabbah, dalam hal masalah cinta. Mereka menyamakan kecintaannya kepada berhala sebagaimana mereka mencintai Allah, sehingga mereka syirik kepada Allah di dalam mahabbah. Demikian ma'asyiral ikhwah kaum muslimin barakallahu fik, sehingga seorang mukmin sekali lagi harus lebih besar rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih mencintai apa yang diajarkan oleh Allah ta'ala dan rasulnya daripada selainnya. Kalau begitu, fa'in kila, kalau ditanyakan, qad yang qadihu fi zihnil insan, anal mu'minin yuhibbuna hadhil andad nadharan liqalih. Kalau begitu akan muncul pertanyaan di benak dihen di benak seorang. Kalau orang mukmin mereka mencintai berhala-berhala ini sebagai tandingan. Karena firman-Nya asyaddu hubban lillah. Famal jawab? Apa jawabannya? Jawabannya analoha arabiyah yajri fiha tafdil baina syai'ai. Bahasa Arab itu berlaku kadang tafdil membandingkan dua perkara. Wa ahaduhuma khalin minhu tamama. Yang satu kosong dari yang kedua. Artinya ada hubungannya. Contoh. Ashabul jannah yauma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Contoh dalam Quran. Ashabul jannah, para penghuni surga. Yauma idin, pada hari itu khairun. Khairun mustaqarra. Mereka memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Wa ahsanu maqila, dan tempat yang paling indah. Pada hari itu orang mukmin lebih baik. Lebih baik dari siapa? Karena ini perbandingkan antara dua perkara. Maka di sini ma'anna mustaqarru ahlun nar laisa fihi khair. Walaupun ahlun nar menetap di dalam neraka, laisa fihi khair, tidak ada kebaikannya. Perhatikan di sini, ahlul jannah pada hari itu lebih baik. Lebih baik dari siapa? Karena ini membandingkan dua keadaan. Lebih baik daripada ahlun nar. Di mana ahlun nar? Di neraka. Apakah maknanya ini memiliki keutamaan, yang satu tidak punya keutamaan, sama keutamaannya? Tidak. Yang ini ahlun nar, ada kebaikannya. Ahlul jannah memiliki kebaikan. Contoh yang kedua. Allahu khairun amma yusyrikun, dalam surat An-Naml 59. Allahu khairun, Allah itu lebih baik ataukah apa yang mereka sekutukan? Lebih baik dari mana? Allah dan mereka yang dijadikan sekutu. Mana yang lebih baik? Bukan berarti ini baik, ini baik. Perhatikan. Apa yang disekutukan tidak ada kebaikannya. Tetapi Allah katakan Allah khair. Membandingkan dua perbandingan. Seperti ini ayat. Orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan orang musyrik. Wattarful akhar laisa fihi syai' min hadhil muwazana. Bagian yang lain, Allah bagian yang pertama. Berhala bagian yang lain. Berhala tidak ada kebaikannya sedikit pun dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha min babi mukhatabatil khasm bihasbi i'tiqadihi. Namun ini sebagai bab membantah orang yang membantah sesuai dengan keyakinannya. Orang musyrik berkeyakinan apa yang disembah lebih baik, tidak ada kebaikan sekalipun. Adapun orang mukmin mengatakan Allah lebih baik daripada selainnya. Maka demikian untuk membantah. Orang yang membantah apa yang mereka jadikan sebagai bantahan, bahwa kesimpulannya munasabatul ayat dengan bab. Apa hubungan ayat dengan bab, kata Syekh? Mana al-insan ayuhibba ahadan kama habbatillah. Hubungannya ialah man'ul insan, larangan seseorang untuk mencintai seseorang sebagaimana dia mencintai Allah. Anda mencintai sesuatu tidak boleh seperti halnya mencintai Allah. Li'ana hadha minasyirkil akbar. Karena ini termasuk syirik akbar. Al-mukhrij anil millah. Yang bisa mengeluarkan dari agama. Wa hadha yujad fi ba'dil ubad. Dan ini didapatkan pada sebagian para penyembah-penyembah berhala. Kuburan. Atau yang sejenisnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah mencukupkan. Ya, kita lanjutkan bab ini insyaAllah pada munasabatul ayat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu Allah astaghfiruka. Dan sebagai pengumuman bagi para jamaah sekalian, insyaAllah daurah seperti biasa di Masjid Agung Nur Sulaiman. Pekan yang pertama bersama Ustaz Nasi Mukhtar insyaAllah. Walhamdulillah.